Cerita bisnis di utara kota New York. Itu ada sebuah dusun kecil ya. Dan ada seseorang yang ingin menjual mobil bekasnya. Jadi itu mobil untuk mengeruk salju. Jadi kalau di Amerika sebelah utara itu kalau hujan saljunya tebal, maka ada mobil yang bisa mengeruk salju ya. Dan dia memasukkan iklan di koran. Dijual mobil Jeep pengeruk salju bekas telah dipakai 3 tahun, sekian mile jalannya. Kalau Anda ingin beli, hubungi kami dengan nomor telepon bla bla bla bla. Ternyata tidak laku-laku diiklankan. Satu kali tidak laku, dua kali tidak laku, tiga kali tidak laku. Maka oleh orang yang ahli dalam marketing, iklan ini dirubah. Karena kebetulan pemilik mobil ini temannya ngerti marketingnya dan dia rubah. Sekarang ditulis, iklannya begini. Kesempatan berbisnis, punyailah bisnis pribadi. Anda bisa menjadi bos sendiri hanya dengan membeli mobil senilai sekian. Anda bisa mempunyai bisnis mengeruk salju untuk profit. Nah, ternyata dengan diiklankan seperti ini, sebentar aja mobil itu laku. Padahal mobil yang sama diiklankan dengan cara yang berbeda, tidak laku-laku. Ini kalau kita analogikan di Indonesia, mungkin Anda sedang menjual mobil bekas. Dijual mobil bekas dengan spek seperti ini, mungkin harus dirubah ya. Dijual mobil bekas itu tidak membuat orang mau beli, tapi kalau dijual, kesempatan membuka warung bergerak. Gitu ya. Jadi mobil sekarang banyak yang dibuat sebagai warung ya. Warung bergerak, jualan makanan dan lain-lain. Jadilah bos sendiri, menghasilkan keuntungan yang besar. Maka orang memandang dengan kacamata yang berbeda. Mitra bisnis, kita harus selalu belajar melihat sebenarnya klien kita itu butuh apa, kepingin apa. Kalau kita hanya berikan sebuah data saja, maka tidak berguna buat dia. Karena dia tidak menginginkan mobil bekas, tapi dia menginginkan sebuah bisnis untuk pengeruan salju. Nah, inilah cara orang-orang marketing, orang-orang sales ya, untuk memodifikasi sebuah keadaan sehingga lebih menarik buat para pembelinya. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.